الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan taufik-Nya sehingga dengannya kembali kita di kesempatan malam hari ini bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melanjutkan kajian kita membaca kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Kita telah masuk dalam bab yang ke-10, bab al-mubadarah ilal khairat, bersegera dalam kebaikan. Dan di kesempatan sebelumnya kita telah membaca ayat yang pertama yang dibawakan oleh mu'allif rahimallahu ta'ala dalam bab ini, yaitu ayat yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-148, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Yang kemudian mu'allif rahimallahu ta'ala beliau mengatakan, menyebutkan ayat yang lainnya, wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin, dan bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi yang telah disediakan untuk mereka orang-orang yang bertakwa. Ayat yang terdapat dalam surat Al-Imran ayat yang ke-133. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-Nya untuk bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, di mana bersegera menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala itu mencakup padanya dua perkara yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, al-musara'ah ila maghfirah imma istighfar wa imma na'am amalun salih, bersegera menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala itu apakah dengan istighfar ataupun dengan amalan soleh. Adapun dengan istighfar, seperti seorang mengucapkan astaghfirullah ataukah Allahumma gfirli, ataukah seorang mengucapkan Allahumma inni astaghfiruka, ataukah yang serupa dengan itu. Hanya saja tentunya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tatkala seorang muslim itu mengucapkan astaghfirullah ataukah yang serupa dengannya, untuk menghadirkan makna dari apa yang dia ucapkan tersebut. Jangan sampai hanya sekedar dalam lisannya saja. Semestinya untuk menghadirkan maknanya yang hakiki, hendaklah dia mengucapkan yang tersebut dengan ucapan yang jujur, yang memberikan konsekuensi dari ucapannya itu adalah untuk meninggalkan dosa dan kemaksiatan, menjauhinya, mengganti dosa kemaksiatan yang dia terjatuh padanya dengan ketaatan, dengan amalan soleh. Bukan semata-mata hanya mengucapkan astagfirullah, Allahumma gfirli, dengan lisannya, tanpa adanya bentuk upaya untuk meninggalkan dosa dan kemaksiatan, menjauhinya, ataukah menggantinya dengan ketaatan, dengan amalan soleh. Tentunya yang demikian itu sesuatu yang tidak akan memberikan faedah, tidak memberikan manfaat ucapannya itu. Nah, dan istighfarnya tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Ini istighfarnya al-kadzdzabun. Nah, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah taala dalam nasihat beliau mengatakan, memberikan nasihat kepada kaum muslimin, fa anta hinama tastaghfirullah, maka ketika engkau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, nah, tentang apa, dalam hal apa engkau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, an madza tastaghfirullah. Nah, tentunya seorang ketika beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya ketika engkau beristighfar kepada Allah, tastaghfir min dzunub, engkau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa. Nah, lalu kenapa falimadza tabqa 'alaiha mal istighfar? Lalu kenapa engkau masih tetap di atas dosa dan kemaksiatan itu? Bersamaan lisanmu senantiasa istighfar, memohon ampun, astaghfirullah, Allahumma gfirli. Naam. Ya. Hadza la yakunu min aqil fadlan 'anil mu'min. Ini tidaklah mungkin yang demikian itu terjadi, naam, dari orang yang berakal, apalagi seorang mukmin. Dia lisannya mengucapkan istighfar, tapi dalam kondisi dia tetap di atas dosa dan kemaksiatan, tidak meninggalkan, tidak menjauhinya. Naam. Maka kata beliau, fa idza astaghfartallah min dzambin fatrukhu wabta'id anhu wastabdilhu bitta'ah. Maka ketika engkau memohon ampun kepada Allah dari suatu dosa, maka tinggalkan dosa itu. Jauhi dosa tersebut dan ganti dosa tersebut dengan ketaatan. Fa inna Allah jalla wa ala lan yaqbal minka istighfaruka. Naam. Wa ya'lam annaka musirun 'ala dhunub wa annaka muqimun al-ma'asi. Maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima darimu istighfarmu. Dan kondisi Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa engkau orang yang masih terus-menerus di atas dosa. Nah, dalam kondisi engkau mengerjakan kemaksiatan-kemaksiatan itu, wa annaka la tughayyiru min sulukika syai'an. La tughayyiru min sulukikal khati' syai'an. Engkau tidak merubah perilakumu sedikit pun, tidak merubah ya jalanmu, perilakumu yang salah, yang keliru tersebut sedikit pun. Fa inna hadza istighfarul kadzdzabin. Ini istighfarnya mereka para pendusta. Lisannya saja. Nah, mengucapkan istighfar tapi perbuatannya, perilakunya tidak menunjukkan terhadap apa yang dia ucapkan. Nah, tidak meninggalkan dosa, tidak menjauhinya, tetap terus mengerjakannya. Nah, tidak merubah perilaku perbuatannya. Kata beliau, alaina an nastahdir ma'nan istighfar hainama na'am yastaghfirullah aw nastaghfirullah. Yang wajib bagi kita adalah untuk menghadirkan makna dari ucapan ketika mohon ampun kepada Allah tersebut apa. Na'am, tatkala seorang istighfar ya menghadirkan makna yang hakiki, istighfar yang jujur. Na'am. Amma istighfaru bilisan min duni ruju'anil dzunub wal ma'asi fa innahu la yufidu sahibu syai'an. Adapun istighfar dengan lisan saja tanpa seorang itu meninggalkan dosa dan kemaksiatan, ya itu tidak memberikan faedah orang yang melakukannya tersebut, orang yang mengucapkan istighfar tersebut. Nah, alaina an nukthira min al istighfar wa an nabta'ida amma istaghfarna wa tubna minhu wa nastabdilahu bi ta'atillah subhanahu wa ta'ala. Yang wajib bagi kita untuk memperbanyak istighfar. Naam. Ya, istighfar yang jujur. Naam. Memahami makna dari ucapannya tersebut. Konsekuensinya apa? Dengan kita menjauhi dari perkara-perkara yang kita memohon ampun kepada Allah darinya, bertobat darinya, menggantinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Maka barang siapa yang bertobat dan beramal saleh, maka sungguh dia orang yang betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa yakunu istighfaru wa taubatuhu yadhhar. Naam. Akharuha akharu dzalika fi solahi suluki wa solahi a'mali wa solahi qalbi wa bu'di anil munkarat wal ma'asi wasayiat. Sehingga betul-betul istighfarnya itu, taubatnya tersebut nampak atharnya ya pada naam baik perilakunya, demikian pula menjadikan baiknya amalannya serta baik hatinya, serta akan nampak. Nah, istighfarnya adalah istighfar yang jujur, yang dia itu betul paham maknanya dengan menjauhi kemungkaran-kemungkaran, kemaksiatan, dan kejelekan-kejelekan. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Ya. Maka, ya bersegera kepada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, yaitu dengan istighfar. Ya, seorang mengucapkan astagfirullah, Allahumma ghafirli, ataukah yang semakna dengannya. Tapi apa? Betul-betul dia itu memahami makna dari apa yang dia ucapkan. Konsekuensinya apa dari ucapan ini? Meninggalkan dosa, kemaksiatan, menjauhinya dan menggantinya dengan ketaatan. Naam, bukan hanya sekedar lisannya saja. Yang itu tidaklah memberikan faedah. Yang itu dia akan memberikan manfaat. Allah tidak akan menerima. Bahkan tadi kata kondisi, ini istighfarnya al-kadrabi. Waliyadubillah. Nah. Adapun bersegeranya seorang menuju kepada ampunan Allah SWT, yaitu dengan amalan saleh. Naam. Ya, karena amalan-amalan saleh tersebut akan menghapuskan dengan amalan-amalan salehnya itu dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang hamba itu terjatuh padanya. Naam. Ya, sebagaimana kita ketahui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhan ilal ramadhan, na'am, kafaratun lima bainahunna idza ujratini batil kabair. Naam, salat lima waktu dari salat yang satu ke salat yang berikutnya, ya, antara Jumat yang satu ke Jumat yang berikutnya, antara Ramadan yang satu ke Ramadan yang berikutnya, itu akan menghapuskan, naam, apa yang ada di antaranya dari dosa-dosa kesalahan ketika menjauhi dosa-dosa besar. Nah, demikian pula hadis yang lainnya. Hadis yang datang dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddo'a fa ahsan wudu' kharajat khotoyahu min jasadi hatta takhruja min tahdi afari." Ketika seorang itu berwudu kemudian memperbagus wudunya, naam, maka akan keluar kesalahan-kesalahannya dari jasadnya hingga, naam, keluar dari bawah kukunya. Dan hadis yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum bersabda, "Idza tawaddoa al-abdul muslimu awil mu'min fa ghassala wajhahu fa kharaja aw kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilayya bi ainihi ma'al ma'aw ma'akhri qatul ma'." Apabila seorang hamba mukmin ataukah muslim itu berwudu, kemudian dia membasuh wajahnya, maka akan keluar dari wajahnya tersebut setiap kesalahan-kesalahan. Yang kedua, matanya itu melihat padanya. Nah, dosa kesalahan yang disebabkan karena penglihatannya. Nah, akan keluar kesalahan tersebut bersamanya air ataukah bersama tetesan yang paling akhir dari air tersebut. Yang kemudian Rasulullah melanjutkan, "Fa idza ghassala yadayhi kharaja min yadayhi kull khati'atin kana batasat hayadah man ma'a ma akhir khatima." Dan ketika seorang itu membasuh kedua tangannya, maka akan keluar dari kedua tangannya tersebut setiap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kedua tangannya bersamaan air ataukah tetesan air yang paling akhir yang menetes dari tangannya tersebut. Fa idza ghassala rijlaihi kharajat kullu khati'atin masadha rijlahu ma'an ma au ma'akhir qatrul ma hatta yakhruja nagiyan min al-dhunub. Dan ketika dia membasuh kedua kakinya, maka akan keluar setiap kesalahannya yang dilakukan oleh kedua kakinya bersamaan air ataukah bersama akhir dari tetesan air, sehingga keluar bersih, ya, dosa-dosanya dari jasadnya. Nah, dan hadis-hadis yang lainnya yang menunjukkan bahwasanya amalan saleh di antara sebab yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kesalahan-kesalahan hambanya. Di samping amalan saleh tersebut adalah merupakan takarrub, bentuk peribadahan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadikan sebab seorang itu mendapatkan pahala. Tapi di sisi yang lainnya dengannya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan hambanya. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah berfirman dalam surat Hud ayat yang ke-114, "Na'am wa aqimish shalah tarafayn nahar wa zulafa minal lail innal hasanat yudhhibun sayyi'at." Dan tegakkanlah salat pada dua penghujung siang. Na'am, baik di awal, ya, penghujung siang tersebut ataukah di penghujung akhir siang tersebut, sehingga mencakup salat fajr, sholat duhur dan asarnya. Wazulafa minal lail, dan tegakkanlah sholat pada bagian permulaan malam, mencakup badannya maghrib dan isya. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan, menghapuskan kesalahan-kesalahan. Nah, ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-Nya untuk bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan istighfar, ya. Nah, demikian pula dengan melakukan amalan saleh. Nah, dan juga Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memerintahkan kepada hamba-Nya untuk bersegera menuju kepada surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di mana tidaklah sempurna kebahagiaan seorang hamba, kebahagiaan seorang muslim kecuali ketika hamba tersebut terhindarkan dari perkara yang dia takuti, yang dia benci, dan mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Tidak sempurna kebahagiaan seorang hamba kecuali dengan dua perkara. Zawal makruh wa husul matlub. Hilangnya sesuatu yang dia benci, yang dia takuti, yang dia khawatirkan, dan mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Nah, ya, akan sempurna kebahagiaan hamba itu. Terhindarkan dirinya dari perkara-perkara yang dia takuti, yang dia benci. Nah, dengan bersegera menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala supaya terhindar dari hal yang ditakutkan akibat dosa dan kemaksiatan yang terancam dengan azab dalam neraka. Ya. Naam. Kemudian husul matlub, mendapatkan sesuatu yang diinginkan, surga yang di dalamnya berbagai macam kenikmatan yang Allah sediakan bagi mereka, orang-orang yang bertakwa, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kesempurnaan, ya, kebahagiaan pada diri seorang muslim, ya, dengan dua hal ini, zawal makruh wa husul matruh. Nah, dan bersegeranya seorang itu kepada surga, ya, tentunya dengan fi'lil ma'murat, ya, dengan menjalankan apa yang diperintahkan sebagaimana disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Wa hadza yakunu bi fi'lil ma'murat, dan ini dengan mengerjakan apa yang diperintahkan, bersegera menuju kepada surga Allah, yaitu dengan mengerjakan apa yang diperintahkan. Ai antusari'a lil jannah bil amalillah. Engkau bersegera menuju kepada surga dengan amalan yang akan mengantarkan padanya. Wala amala lil jannah ilal amalu sholih, dan tidak ada amalan yang akan mengantarkan ke dalam surga kecuali dengan amalan sholih. Hadza wallazi yakunu sababan lidukhulil jannah fasari ilaihi. Maka inilah sesuatu yang menjadi sebab masuknya seorang ke dalam surga. Maka bersegeralah kepadanya, bersegera dalam menjalankan apa yang diperintahkan. Yang kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang surga ini. Yang Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada hamba-Nya untuk bersegera menuju padanya. Arduhas samawati wal ardh, yang luasnya surga tersebut seluas langit-langit dan bumi. Nah, yang ini menunjukkan, menggambarkan betapa luasnya dan betapa besarnya surga tersebut yang Allah sediakan untuk hamba-Nya yang bertakwa, yang tidaklah bisa untuk mengukur kadar luas dan besarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Orang yang paling akhir masuk ke dalam jannah, orang yang paling rendah tingkatannya dalam jannah saja, Allah berikan padanya 10 kali dunia. Nah, bukan 10 kali 20 meter, 10 kalinya. 10 kali dunia. Akhir dari penduduk surga, yang merupakan yang paling rendah tingkatannya. Nah, hadits Nabi SAW, yang datang dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inni a'lamu, inni la'a'lamu akhira ahli nar khurujan minha wa akhira ahli jannah dukhulal jannah. Sungguh benar-benar aku mengetahui akhir dari penduduk neraka, naam, yang keluar dari neraka. Naam, yang mana dia merupakan dari kanaan jannah. Hanya saja dia mengalami ya siksaan terlebih sehingga akhir yang paling keluar darinya dari kanaan jannah setelah mengalami proses naam siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana dia adalah merupakan orang yang paling terakhir dari kanaan jannah yang masuk ke dalam jannah. Rajulun yakhruju minan nari habwan, seseorang yang keluar dari neraka dalam kondisi merangkak, fayaqulullah tabaraka wa ta'ala lahu, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada hamba ini, idhab fadkhul jannah, pergilah engkau dan masuklah ke dalam surga. Naam, fayatiha fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a, maka dia pun datang menuju kepada surga tersebut yang kemudian digambarkan, terbayangkan padanya surga ini telah penuh, enggak ada tempat baginya untuk masuk ke dalamnya. Fayarji fayaqulu ya rabbi wajadtuha mal'a, yang kemudian dia kembali, kemudian dia berkata, wahai rabbu, aku telah mendapati surga tersebut telah penuh, tidak ada tempat baginya, sudah penuh surga. Fayaqulu Allah tabaraka wa ta'ala lahu idhhab fadkhul jannah, kembali Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada hamba ini, pergilah engkau, masuklah engkau ke dalam surga. Qala fayatiha fayukhayalu ilaihi anna man a, kembali dia mendatangi surga tersebut dan tergambarkan padanya surga itu telah penuh. Naam, fayarji fayaqul, kemudian dia kembali mengatakan, wahai Rabbku, wajadtu wa mal'a, aku mendapati surga tersebut penuh. Fayaqulullah lahu, maka Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan kembali kepadanya, idhhab fadkhulil jannah, pergilah engkau, masuklah engkau ke dalam surga, fa innalaka mithlad dunya wa asar amsalha, pergilah engkau, masuklah engkau ke dalam surga, maka sungguhnya bagimu itu seperti dunia dan 10 yang semisalnya. Semisal dunia bagimu ya seperti dunia, bahkan 10 yang serupa dengan dunia. Naam. Aw annalaka asharah amsal dunya, atau dalam ya disebutkan annalaka asharah, bahwasanya bagimu 10 ya kali dari dunia ini. Naam. Ini yang paling akhir dari kanalun jannah yang masuk ke dalam jannah, dia mendapatkan seperti dunia ini, bahkan 10 kali lipatnya dunia. Nah, bukan satu petak tanah ukuran 10 kali 15, 10 kali 20 dunia. Nah, yang paling akhir, yang paling rendah tingkatannya dari kanalun jannah, yang orang ini tadi mengatakan, atas karuni atau hakubi wa antal malik, apakah engkau mentertawakanku wahai Rabbu, dalam kondisi engkau adalah sebagai penguasa. Nah ya, karena setiap kali dia mendatangi ternyata tergambarkan penuh padai. Nah, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajiduhu. Naam. Ya. Dan sungguh kata Abdul Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa hingga nampak gigi geraham beliau. Qala fa kana yuqal, nah maka dikatakan, daga adna al-jannah manzilatan, itu adalah orang yang paling rendah tingkatannya dari kalangan ahli jannah, mendapatkan 10 kali dunia. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Nah, ya. menggambarkan bagaimana luasnya dan besarnya surga tersebut. Ya Allah sediakan bagi hamba yang bertakwa, yang paling rendah saja seperti itu. Naam. Nas'alullah ta'ala an yaj'ala min ahlin jannah. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menjadikan kita termasuk dari penghuni surga tersebut. Naam. Ya, maka Allah merintahkan untuk bersegera menuju ampunan Allah, menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala yang luasnya seluas langit-langit dan bumi. Nah, begitu luas, begitu besarnya. Nah, surga tersebut, ya, yang kita diperintahkan untuk bersegera padanya. Nah, dengan menjalankan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Bersegera, jangan menunda-nunda setiap kali ada niatan untuk melakukan kebaikan sebelum datang penghalang-penghalang. Nah, yang kita tidak tahu apa itu penghalang-penghalang. Ya. Nah, apakah suatu penyakit yang menimpa pada seseorang? Ataukah suatu kesibukan-kesibukan? Nah, fitnah-fitnah yang ada, yang semakin dahsyat, yang semakin banyak, yang nanti akan disebutkan hadis berkaitan tentang hal ini. Nah, badir bil a'mali fitanan kakitu'in lail mudlim. Bersegera kalian untuk beramal, ya, sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita yang gak ada cahaya, ya. Nah, gelap gulita menggambarkan betapa dahsyatnya fitnah tersebut, betapa mengerikannya fitnah-fitnah tersebut. Fitnah ini bisa bentuknya syubhat, ya. Nah, bisa bentuknya syahwat. Subuhat-subuhat yang seseorang itu akan mudah terbawa, terjatuh dalam fitnah ini. Disebabkan karena tidak ada bekal ilmu padanya. Nah, subuhat tidaklah akan menyambar kecuali orang yang tidak memiliki ilmu. Syahwat, ya, tahu ini perkara yang haram, tahu ini perkara yang dilarang. Karena dorongan syahwat, dorongan jiwa yang seringkali memang mendorong kepada kejelekan. Gak peduli. Nah, yang penting memuaskan hawa nafsunya. Yang penting memuaskan jiwanya. Keinginannya. Meskipun sesuatu yang diharamkan. Nah, bersegera. Kita gak tahu. Puncak dari penghalang itu semuanya adalah al-maut, kematian. Nah, yang kemudian seorang itu akan menyesali terhadap sesuatu yang sebelumnya dia abaikan, yang dia lalaikan. Nah, sehingga mengharap agar supaya Allah mengembalikannya kepada kehidupan dunia yang itu sesuatu yang mustahil, tidak mungkin. Qala rabbi rji'un la'ali a'malu shalihan fima taraktu kalla. Wahai Rabbku, kembalikan aku dalam kehidupan dunia agar supaya aku beramal soleh. Amalan-amalan sebelumnya aku tinggalkan. Kalah sekali-kali tidak. Nah, yang ada adalah kehidupan yang berikutnya di alam barzah dan bukan dalam kehidupan akhir. Seseorang akan mendapatkan sesuai dengan balasan amalan yang dia lakukan. Jangan sampai seseorang itu menyesali. Nah, bersegera. Jangan menunda-nunda dari kebaikan tersebut. Nah, wallahu ta'ala alam. Bismillah. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya. Naam, melanjutkan ayatnya ini, uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya selungas langit-langit dan bumi. Ya Allah sediakan untuk mereka orang-orang yang bertakwa. Naam. Yang ini memberikan faedah kepada kita bahwasanya surga ada sesuatu yang telah ada, yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Dan itulah prinsip ahli sunnah mengimani dalam hal ini. Surga yang Allah sediakan untuk mereka orang yang bertakwa neraka yang Allah sediakan untuk mereka, orang-orang yang durhaka, adalah merupakan di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan, telah ada. Dan itu suatu dari prinsip keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, karena banyaknya ayat-ayat ahadits yang menunjukkan tentang hal itu, di antaranya ayat ini, "U'iddat lil muttaqin," yang telah disediakan. Nah, telah disiapkan untuk mereka orang-orang yang bertakwa, menunjukkan sesuatu yang telah Allah ciptakan. Nah, dan nas-nas dalil-dalil yang lainnya seperti hadis Bara bin Azib yang panjang. Nah, yang diantaranya dalam hadis tersebut, ya, yunadi munadin minas sama, ada yang menyeru, ya, dari langit kepada hamba Allah Subhanahu wa taala tatkala ditanya dalam alam barzahnya, tatkala dia dikuburkan kemudian ditinggalkan orang-orang yang mengantarkannya, siapa Rabbmu, siapa Nabimu, apa agamamu, kemudian dia selaku orang yang beriman menjawab dengan jawaban yang benar, maka ada yang menyeru dari langit, an sadaqa abdi, sungguh benar hambaku ini, fafrisu lahu minal jannah, maka hamparkanlah untuknya dari surga, waftahu lahu baban na'am ilal jannah, dan bukakan baginya pintu menuju surga. Na'am fayatihi min rawhiha wa kibiha, yang kemudian datang kepadanya itu harum dan wanginya dari surga. Na'am, ini menegaskan pula tentang bahwanya surga ada sesuatu yang telah Allah ciptakan, yang telah ada, dan ini adalah merupakan salah satu prinsip dari prinsip keimanan Ahlussunnah wal Jamaah. Berbeda dengan mereka dari kalangan Mu'tazilah, Qadariyah, yang mereka mengingkari tentang hal ini, bahwasanya surga dan neraka itu belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah menciptakan ketika yaumul qiyamah. Nah, dalam keadaan khusus Alkitab dan Sunnah menjelaskan yang demikian itu, menetapkan tentang hal ini, surga dan neraka adalah di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah ciptakan. Nah, ya, sebagai bentuk di antara na'am faedahnya, manfaatnya. Na'am, ya, karena di antara alasan mereka kenapa surga dan neraka itu tidak atau belum diciptakan, karena sesuatu yang sia-sia kalau sudah diciptakan sekarang ini. Nah, karena enggak ada manfaatnya, kata mereka. Padahal, nah, di antara faedahnya untuk sebagai bentuk nikmat kubur surga bagi mereka orang beriman, dan siksa kubur bagi mereka orang-orang kafir. An-naru yuraguna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyyah, neraka itu ditampakkan padanya setiap pagi dan petang. Nah, Fir'aun dan para pengikutnya, orang-orang kafir, sebagai bentuk siksaan. Sebagaimana surga, ya, diamparkan baginya orang yang beriman dari surga, dibukakan untuknya pintu menuju surga. Datang padanya harum dan wangi dari surga. Nah, ya, barakallahu fik. Maka prinsip Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana disebutkan dalam nusus Alkitab dan Sunnah, nah, menetapkan tentang hal ini, surga dan neraka telah Allah ciptakan. Nah, tidak sebagaimana keyakinan mereka, nah, yang menyimpang, yang tidak bersandarkan nusus Alkitab dan Sunnah dari kal Mu'tazilah, demikian pula Qadariyah. Nah, wallahu ta'ala alam bissawab. Taib, mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Insyaallah taala kita lanjutkan di kesempatan yang berikutnya, masuk ke hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam bab ini. Bab al-mubadarah ilal khairat, bab bersegera dalam kebaikan-kebaikan. Wallahu taala alam suhab. Alhamdulillah rabbil alamin, sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam.